Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nasabun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adma bin Adnan ila Ismail ibn al-Khalil Ibrahim alaihi wassalam. Wan nasab ila Adnan muttafaqun alaihi bainal ulama. Wala khilafa anna Adnan min walad Ismail bin Ibrahim Khalilillah alaihi wassalam. Wa innamal khilafu fi adadi man baina Adnan wa Ismail min al-aba. Famugillun wa mukthir. Wa rawa Ibn Sa'ad fi at-tabaqat hadithan musnadan an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza intasaba lam yujawiz fi nasabi ma'ad ibn Adnan bin Udad thumma yumsik wa yaqul kadzaban nasabun qala Allah ta'ala wa qurunan baina dhalika katsira ay wa ahlakna qurunan katsiran baina 'ad wa ashabir ras wa fi sahih Muslim an Wathil ibn al-Asqa radhiyallahu anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail wastafa Quraishan min Kinana wastafa min Quraishin bani Hashim wastafani min bani Hashim wa rawa Tirmidhi 'anil 'Abbas radhiyallahu anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna Allah khalaqal khalqa faj'alani min khairin firqa thumma ja'alhum firqatayn faj'alani min fi khairin firqa ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلا ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا أي خيرهم روحا وذاتا وخيرهم أصلا عدنان كنيته أبو معد مأخوذ من عدن بالمكان إذا أقام به لأن الله تعالى أقام الملائكة لحفظه وسبب ذلك أن أعين الجن والإنس كانت إليه وأرادوا قتله وقالوا لئن تركنا هذا الغلام حتى يدرك مدرك الرجال ليخرجن من ظهر من يسود الناس فوكل الله به من يحفظه ويقال إنه أول من كسى الكعبة أو كسيت في زمانه وقد روى أبو جعفر بن حبيب في تاريخه من حديث ابن عباس قال كان عدنان ومعد وربيعة ومضر وخزيمة وأسد على ملة إبراهيم فلا تذكرهم إلا بخير معد سمي بذلك لأنه كان صاحب حروب وغارات على بني إسرائيل ولم يحارب أحدا إلا رجع بالنصر والظفر بسبب نور النبي صلى الله عليه وسلم الذي في جبهته ولما سلط الله بخت نصر على العرب أمر الله تعالى أرمياء عليه السلام أن يحمل معه معد بن أدنان على البراق كي لا تصيبه النجمة وقال إني سأخرج من صلبه نبيا كريما أختم به الرسل ففعل أرمياء ذلك واحتمله معه إلى أرض الشام فنسأ ما بني إسرائيل ثم عاد بعد أن هدأت الفتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ini adalah kita berbicara pada bulan ini Ramadan sekarang adalah tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita pemimpin seluruh para nabi. Kita mulai pertama kita mengenal nasabnya Rasulullah dan datuk-datuknya Nabi dulu sebelum kita masuk kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah akan bertahun-tahun kita akan mempelajari sejarahnya Nabi. Berarti insyaallah kita panjang umur insyaallah. Sehat walafiat, mudah-mudahan menangi terus ini sejarahnya Nabi. Bahkan sahabatnya Nabi, bahkan para imam nanti, para orang-orang soleh insyaallah begitu ratillah. Nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik ibn Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai Ismail, sampai Adnan. Ojo ngarang-ngarang maning. Sudah sampai Adnan titik, dan itu bersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihimussalam. Nasab sampai Adnan ini sepakat, dan itu disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Sepakat ulama, enggak ada yang khilaf ada di situ. Cuma yang khilaf itu antara Adnan ke Ismail. Ah ini. Jadi masih ada datuknya Nabi dari Adnan ke Nabi Ismail itu. Nah, itu yang khilaf. Tapi yang jelas wajib diyakini bahwa Nabi itu turunannya Nabi Ismail, titik. Kemudian berketurunan sampai ke Adnan, Adnan sampai ke ayahnya Abdullah, sampai melahirkan Muhammad Rasulullah. Wes, itu yang harus. Adapun Adnan sampai kepada Nabi Ismail, ah di sini ada khilaf, ada menyatakan 70, masih ada yang 7, ada macam-macam lah ada di situ. Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat dia meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kalau sudah Nabi itu bernasab sampai ke Ma'ad bin Adnan bin Udad, titik. Abdullah bin Abbas tidak meneruskan lagi. Kemudian beliau menyatakan kadzaban nasabun, bohong kalau ada orang yang menulis nasabnya Nabi lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa guru menambaina dzalika katsira. Banyak generasi kaum yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengetahui berapa generasi itu. Alhasil wes jangan terlalu kamu tadi itu mendetail lebih daripada Adnan, sampai Adnan selesai. Kita akan pelajari dari Adnan sampai ke ayahnya Abdullah nanti, baru nanti kita akan pelajari sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu bahwa nabi ini Allah Subhanahu wa taala pilihkan datuk-datuk yang istimewa, sehingga tidak ada sedikit keraguan ayahnya nabi kafir, ibunya nabi kafir, kemudian datuk-datuknya nabi itu adalah bukan orang yang beriman atau orang yang syirik, enggak ada keraguan begitu. Kita akan terangkan satu persatu nanti sejarahnya. Dalam hadis sahih Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih dari Wathilah Ibnu Asga', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin bani Hasim wastafani min bani Hasim." Sesungguhnya Allah memilih Kinana daripada turunan Nabi Ismail. Nanti kamu akan bisa mengenal di antara datuknya Nabi itu adalah Kinana bin Khuzaimah. Dari turunan Nabi Ismail ini dipilih orang yang paling istimewa, yaitu Kinana. Kemudian dari Kinana, wastafa Quraisyan min Kinana. Kinana punya turunan, maka dipilih adalah Quraisy Bani Hasyim. Quraisy, turunan Nabi dari Quraisy, turunan suku Quraisy. Dari Quraisy dikerucutkan lagi Bani Hasyim. Dan aku dipilih daripada Bani Hasyim. Yang milih siapa? Yang milih siapa? Allah, pilihan Allah itu adalah diukur dengan kesolehan. Karena itu enggak pantas kalau ada orang menyatakan datuknya Nabi adalah bukan orang beriman kepada Allah. Yang milih siapa? Kalau pilihan manusia itu tergantung suapnya. Kalau pilihan manusia itu tergantung pengaruhnya, tapi kalau pilihan Allah, kira-kira Allah milih itu untuk apa? Pilihan Allah yaitu karena kesolehan, kesolehannya, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafa, Allah yang milih. Jadi datuknya nabi itu orang-orang pilihan Tuhan, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu enggak pantas kalau ada orang menyatakan nabi itu turunannya orang kafir, enggak pantas. Wa rawat Tirmizi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala anil Abbas, meriwayatkan Imam Tirmizi daripada Abbas. Abbas menerangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa." Allah menciptakan makhluk. "Faj'alani fi khairihim firqa." Dan Allah menjadikan aku di kelompok makhluk yang terbaik. "Tsumma ja'alahum firqatain, faj'alani fi khairihim." Kemudian dari makhluk yang terbaik dipecah lagi, Nabi dipilih pilihan yang terbaik. "Tsumma ja'alahum qabail." Kemudian dari situ dipecah menjadi beberapa suku. "Tsumma ja'alahum buyutan." Dari suku-suku dijadikan buyutan, keluarga. "Faja'alani fi khairim baitan." Maka aku, kata Nabi, dijadikan oleh Allah di keluarga yang terbaik. "Wa khairihim nasaban," dan turunan yang terbaik. Lah kalau sudah khairihim terbaik, itu dikira-kira diukur apa sih? Khairihim itu apa? Khair itu apa sih? Baik itu apa? Baik itu ada khairum ruhan wa dhatan. Ya kepribadiannya, ya akhlaknya, ya ibadahnya, ya hatinya, ya imannya. Kira-kira ada orang kafir dikatakan khair? No. Karena itu jangan sedikitpun ada yang ragu bahwa nabi itu daripada turunan orang-orang pilihan, orang yang baik, orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang enggak belajar sejarah aja yang dulu yang macam-macam tadi itu. Kita pelajari dulu. Siapa dulu? Adnan, datuk nabi yang paling ujung. Adnan disebut Abu Ma'ad, bapaknya Ma'ad, karena anaknya ada Ma'ad. Adnan ini kalau di segi bahasa dari kata adana. Adana bil makan, agama ida agama bihi. Adana bil makan, tinggal di daerah tadi itu. Kenapa dikatakan Adnan? Li'anna Allah agama al-malaika li'hifdih. Karena Allah memerintahkan malaikat untuk tinggal bersama dia, jaga selalu. Datuk nabi ini yang paling ujung sudah mendapatkan perhatian dari Allah. Joko nih, malaikat jaga si Adnan ini. Kenapa harus dijaga malaikat? Nah, wa sababu dzalik anna a'yunal jinni wal insi kanat ilaih wa aradu qatlah. Karena banyak musuh-musuh Allah dan para jin-jin jahat, setan-setan selalu memperhatikan ini harus dibunuh ini. Orang ini harus mati. Wa qalu la in tarakna hadzal ghulam hatta yudrika madrakar rijal la yakhrujanna min dhahri man yasudun nas. Mereka kenapa berencana, berkeinginan si Adnan ini mati? Karena mereka menyatakan, ini anak kalau kita biarkan sampai gede, sampai dewasa, akan keluar dari turunan anak ini orang yang akan memimpin seluruh manusia sejagat. Jadi musuh-musuh Allah berkeinginan, wis dipateni ini anak, berarti sudah tidak keluar turunannya nantinya. Jin-jin jahat, setan-setan berencana untuk membunuh. Maka Allah perintahkan malaikat, jaga Adnan karena dia membawa benih kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fawakkalallahu biman yahfadhu. Tuh lihat. Hebat. Ini bukan dijaga oleh tentara atau polisi atau yang lainnya, tapi langsung para malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Orang yang berdemikian ini kira-kira bukan orang yang mulia di sisi Allah. Nah, kemudian dikatakan awwalu man kasal Ka'bah au kisat fi zamani. Adnan ini adalah dulu Ka'bah itu tidak diselambui, tidak di kasih tabir kain, ya batu begitu aja. Adnan ini adalah pertama yang nyelamboni Ka'bah, pertama yang menutup dengan kain Ka'bah al-Musyarrafah. Ada yang menyatakan bahwa Ka'bah itu diselamboni, ditutup dengan kain ada di zamannya Adnan tadi itu. Anaknya Adnan, Ma'ad. Kita kenali sejarah daripada datuk-datuknya Rasulullah. Ya, nabinya kita ini harus kita agungkan ya. Ma'ad summiya bidzalik li'annahu kana sahibu hurub wa gharat 'ala bani Israil. Ma'ad ini dikatakan panglima begitu. Karena memang beliau adalah orang yang memimpin dalam peperangan, selalu membantu kebenaran. Jiwanya jiwa pemimpin begitu. Walam yuharib ahadan illa raja'a bin nasr wa dhafar bisabab nurin nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi fi jibhatihi. Ma'ad ini kalau sudah memimpin perang tidak pernah kalah. Kalau sudah dia yang ada di muka, sudah bisa dinyatakan menang. Kenapa? Tahu enggak? Karena berkat nurnya Nabi Muhammad SAW. Turun-temurun sampai ke Ma'ad, akhirnya Ma'ad menjadi panglima perang, enggak tahu kalah berkat Rasulullah SAW. Begitu Nabi itu punya berkat, jangan dikatakan enggak punya berkah Rasulullah itu. Hah? Khalid bin Walid dalam peperangan Yarmuk, pernah Khalid bin Walid ini nyari kopiah. Cari kopiah. Dia pemimpin panglima perang. Wah, tentunya ini kopiah berharga paling. Sahabat bingung nyari. Tentara semua, ayo cari itu kopiah, mana kopiah saya? Cari. Mana ini bukan, ini bukan, ini bukan. Enggak taunya ada kopiah yang sudah lungset, yang sudah kusam, yang sudah warnai abu-abu. Ah, ini kata Khalid. Kaget. Tak pikir yang istimewa ini yang dicari. Ini istimewa ini kata dia. Apa istimewanya? Kamu enggak tahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah dan dicukur, kan disunahkan untuk digundul ya, rambutnya langsung saya mendapatkan rambut yang ada di muka, tak ambil, kemudian aku simpen ada di kopiah ini, tak jahit di kopiah ini, maka setiap aku perang aku pakai kopiah ini, gak pernah kalah aku, kata dia. Berkah Nabi. Saya gak mau berkah Nabi berarti gak antuk berkah kon. Nabi itu penuh dengan berkah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan bagaimana Al-Habib Abdullah Al-Muhdar Sahabat itu tahu berkahnya Nabi. Kalau Nabi itu minum, tempat minumnya Nabi ini dijaga. Kemudian sahabat yang lainnya kalau mau minum, dipersiskan tempat bibirnya Rasulullah di gelas tadi itu. Ingin ngambil berkahnya Nabi SAW. Begitu para sahabat itu menghargai Nabi SAW sampai dikatakan Zaid bin Dathinah. Zaid bin Dathinah ini pernah ditangkap sama orang-orang kafir Quraisy. Jahat orang kafir Quraisy. 3 hari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dipanaskan ada di padang pasir. Udah sekarat Zaid bin Dathinah ini. Abu Sufyan waktu itu belum beriman. Bisi Zaid bin Dathinah, Zaid, kau tak pulangkan ya, tapi tak ganti Muhammad, tak siksa di sini. Gimana? Seneng tak kamu? Ini Zaid setengah sadar disebut nama Nabi langsung sadar. Abu Sufyan, kalau seandainya sekarang Muhammad Nabiku, kekasihku itu ada di rumahnya, dan aku sekarang ini disiksa di sini, kamu ganggu dengan ditusuk duri saja, aku tidak ridho, aku siap untuk mati untuk Muhammad. Abu Sufyan melihat begitu hebat cintanya pengikut Nabi ini sampai gedok-gedek. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Belum pernah aku menyaksikan seorang pun cinta kepada orang lain seperti cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para sahabat itu wajib dihormati. Tidak boleh dicaci, tidak boleh dibicarakan yang tidak-tidak. Karena mereka adalah pecinta Rasulullah yang tulus dari hatinya. Nah, Ma'ad ini adalah pemimpin perang yang selalu menang karena berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di negeri Arab itu ada seorang yang bernama Bukhtanassor. Bukhtanassor ini yang menguasai orang Arab saat itu. Malah menghabisi juga Bani Israel yang membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dulu kalau kita pelajari Nabi Yahya, bagaimana Nabi Yahya dibunuh, kemudian tertetes darahnya di bumi, itu darah umep terus. Umep terus menuntut harus dibereskan umat ini yang tidak senang dengan Nabi Yahya dan yang membunuh Nabi Yahya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala taruh di dalam hati Bukhtanassor, orang yang dolim yang berkuasa tadi itu, ingin membunuh orang yang menghabisi Nabi Yahya, padahal dia bukan orang baik. Paham ya? Sampai akhirnya 70 ribu yang dibunuh tadi. Baru darahnya Nabi Yahya tidak umap. Baru darahnya Nabi Yahya tadi itu tidak apa? Umap itu boh. Umap ya. Tidak mendidih. Nah. Ini tidak ngantuk kan. Bukhtanassor ini semakin menjadi-jadi dia. Kepemimpin yang zalim begitulah. Tadi kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk membela agama ini orang yang zalim ternyata. Untuk dijadikan supaya Islam ini kuat, orang yang zalim ternyata. Tapi jangan kamu jadi orang zalim gitu loh. Ini tak kasih contoh. Di Indonesia pernah dulu ada PKI ya? Hah? Ada PKI kan dulu di Indonesia, ada PKI kan yang merencanakan banyak membunuh umat Islam yang akan jadikan negara ini komunis atau yang lainnya. Sampai akhirnya PKI tadi itu membunuh banyak jenderal-jenderal, padahal dulu banyak kiai yang dibunuh. Setelah jenderal-jenderal itu banyak yang dibunuh, bagaimana? Oh, maka dijadikan bagaimana pemerintah tadi itu membunuh para PKI. Yang dibunuh bukan orang jahat-jahat tok loh. Pokoknya masuk anggota PKI dibelai. Ini loh. Pokoknya anggota PKI dibelai. Jutaan orang yang mati saat itu. Itulah yang terjadi dengan Bukhtan Nasr ini. Gara-gara membunuh Nabi Yahya, maka Allah kirim Bukhtan Nasr. Habiskan orang-orang yang tidak senang Nabi Yahya seantek-anteknya. Entek kabeh. 70 ribu dientekno. Nah, karena itu siapapun yang mengganggu orang yang soleh, satu saat orang yang dolim akan menguasai dia nanti. Siapapun yang mengganggu Islam, satu saat orang yang dolim akan menguasai. Akan terjadi itu terus demikian. Orang dolim itu satu sama lain saling makan, satu sama lain saling makan. Nah, Bukhtan Nasr ini saat itu gemilang dia. Allah perintahkan Armia, Nabi Armia di zaman itu diperintahkan untuk merangi Bukhtan Nasr. Dan Armia dipesini sama Allah, Armia bawa Ma'ad bin Adnan naik buruk. Buruk itu kendaraan para nabi. Armia, Ma'ad bin Adnan duduk bukan nabi, tapi naikkan buruk dia dari itu. Kenapa? Supaya selamat. Kalau naik buruk ini selamat, ini kendaraannya para nabi. Allah berpesan bawa Ma'ad bin Adnan, tapi naikkan buruk. Fa inni sa'ukhriju min sulbihi nabiyan kariman akhtimu bihir rusul. Karena dari Ma'ad bin Adnan ini, kata Allah, aku akan keluarkan dari sulbinya seorang nabi yang mulia, yang aku tutup dengan nabi itu seluruh para nabi yang lainnya. Wes, penutup para nabi. Dikerjakan oleh Armia dan dibawa sampai ke negeri Syam. Akhirnya si Ma'ad bin Adnan tadi itu hidup di kalangan Bani Israel saat itu. Dan berkat itu akhirnya Nabi Armia bisa mengendalikan semua kegoncangan, semua peperangan, semua fitnah saat itu. Dan itu semuanya adalah berkat nur Nabi Muhammad yang ada di Ma'ad bin Adnan, yang diperintahkan oleh Allah Nabi saat itu untuk memuliakan Ma'ad bin Adnan. Loh, Nabi diperintahkan hormati. Nabi diperintahkan hormati. Tuh lihat bagaimana. Loh, terus kemudian kita tidak menghormati datuk-datuknya Nabi. Kan goblok jenis. Nabi itu diperintahkan untuk menghormati datuknya Rasulullah. Kemudian kita anggap datuknya Nabi itu kafir semuanya. Suruh ngitung datuknya dia. Mungkin datuknya ketemunya orang syirik itu. Datuknya Nabi Muhammad kok dibilang syirik-syirik. Baca sejarah supaya tahu bahwa Allah benar-benar menjaga, mengawal benihnya Rasulullah itu tidak ditaruh kecuali dari laki-laki pilihan dan masuk kepada rahim wanita pilihan. Hah? Karena itu mudah-mudahan insyaallah dengan mengenal datuk-datuknya Nabi sampai kepada Rasulullah, kita akan bisa mengetahui bahwa Nabi kita ini adalah hebat. Tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi kita. Karena itu jadikan idola kita, dan selalu kita menghaturkan salawat dan salam kepada beliau, menyanjung dan mengagungkan beliau. Amin Allahumma amin. Saya bawakan cerita tadi dari Habib Abdullah Al-Muhdar yang terakhir. Nabi itu pernah dalam satu majlis ada satu orang dikatakan Nabi, kalau kepada orang-orang hadir di majelis itu, kalau kamu kepingin tahu orang yang nanti masuk surga, orang ini ahli jannah. Ternyata penampilannya kumus-kumus biasa, bukan orang yang lengkap pakaiannya, bukan orang yang terkenal, orang biasa. Akhirnya satu sahabat ingin meneliti apa sih istimewanya orang ini, apa istimewanya orang ini sehingga Nabi menyatakan orang ini adalah ahlu jannah. Didayoi, diketok pintunya malam hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini diusir sama bapak saya. Saya tidak punya tempat untuk tinggal. Boleh tidak saya tinggal di sini? Boleh, boleh, tidak apa-apa. Seadanya ya, seadanya. Monggo, monggo, silakan. Tidur di situ di telok. Sembayangi biasa. Tidak banyak. Saiki kan tidak biasa. Sembayangi titik tapi gosong. Sembayang di tir. Ini sembayangnya biasa, wiritannya biasa. Siang dilihat, biasa dia kerja. Sampai 3 hari enggak kuat. Pak, katanya, sebetulnya saya enggak ada apa-apa sama bapak saya. Saya datang ke sini ini ingin meneliti Anda. Karena Nabi saat itu saya dengar sendiri menyatakan Anda ini min ahli jannah, termasuk golongan orang yang masuk surga. Kepingin neliti amalmu apa? Ya sing kan ketok, apa? Ya situ, iya, cuma biasa-biasa kalau bagi saya, banyak yang lebih daripada Anda. Apa sih sing istimewa Anda? Apa ya? Mikir ya. Saya itu kalau setiap mau tidur, ini yang soro. Saya itu kalau setiap mau tidur saya menyatakan saya halalkan, saya maafkan semua orang yang berbuat salah kepada saya. Paham ya? Saya halalkan, saya maafkan semua orang yang berbuat salah kepada saya, sedikit atau besar. Kemudian dia teliti, salah sama siapa saya ini ya? Langsung dia minta maaf saat itu, sehingga tidur tidak ada sedikit pun benci kepada orang Islam. Iso kon, le iso ngomong, sepedamu tak cukup ambil aku. Karena itu, orang yang demikian ini adalah orang yang hebat, punya hati yang bersih, yang tulus. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dapat itu semuanya. Ya.